Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa sallama taslima mazidah. Amma ba'd. Telah menyebutkan dalam hadisnya, khairun nasi qarni thumma alladina yalunahum thumma alladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Ini para sahabah yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Pujian dari syariat terhadap tiga generasi awal umat ini tentunya karena mereka memiliki jasa yang besar terhadap Islam dan kaum muslimin. Mereka hidup, terutama para sahabah, di awal-awal Islam, mengorbankan seluruh apa yang mereka miliki dari harta, tenaga, bahkan nyawa sekalipun untuk Islam ini. Mereka juga menebarkan agama Allah. Di samping mereka mempelajari agama Allah, mereka menebarkan agama Allah. Dan mereka mengamalkan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah di antara sebab yang menjadikan tiga generasi awal umat ini adalah generasi terbaik. Bukan berarti mereka tidak ada salah, mereka tidak ada kekeliruan, mereka manusia. Ada kekeliruan, ada kesalahan. Namun kesalahan yang mungkin muncul dari sebagian mereka dibanding dengan kebaikannya, maka akan lebih berat dalam timbangan kebaikan ketimbang kejelekannya. Kita generasi yang datang jauh setelah mereka, berharap semoga kita bisa digabungkan dengan mereka. Meskipun kita belum bisa beramal seperti amal mereka, asalkan kita mencintai mereka dan berusaha untuk meniti jejak mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seorang akan digabungkan dengan yang dia cintai. Kalau seorang mencintai Rasulullah, insya Allah akan digabungkan di sorga bersama Rasulullah. Walaupun derajatnya tidak harus sama. Seorang kalau mencintai iblis, mengikuti cara-caranya Fir'aun, ya akan digabungkan dengan iblis, dengan Fir'aun. Meskipun dia ya tidak sekejam Fir'aun misalnya. Yang intinya ma'asyiral muslimin, pada malam hari ini kita akan menyebutkan biografi singkat salah seorang tokoh di masa tabi'in, yaitu Urwah ibnu Zubair ibnu al-Awwam rahimahullah. Mungkin ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan tabi'in? Kalau sahabat Nabi adalah orang yang berjumpa dengan Nabi dan beriman kepada beliau dan mati di atas Islam, ini namanya sahabat. Sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi lalu dia beriman dan mati di atas Islam, itu namanya sahabat. Kalau sekedar berjumpa tetapi memusuhi, kayak Abu Jahal, Abu Lahab, ya bukan sahabat. Mungkin sering berjumpa dengan Nabi karena ingin menyakiti, mengganggu Rasulullah. Ini bukan sahabat. Orang yang berjumpa dengan Nabi, kemudian beriman, kemudian dimurtad, mati di atas murtad, dan ini bukan sahabat. Karena syaratnya, orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi dan mati di atas Islam, ini sahabat. Adapun tabi'in adalah orang yang berjumpa dengan sahabat, masuk Islam dan mati di atas keislaman. Ini namanya tabi'in, generasi yang datang setelah para sahabat. Sepertinya sudah saya sebutkan di awal, generasi tabi'in, yaitu generasi setelah para sahabat, yang mereka melihat para sahabat, menjumpai para sahabat, dan mereka masuk Islam dan mati di atas Islam, mereka adalah orang yang terbaik di tengah-tengah umat ini setelah para sahabat. Di tengah-tengah orang yang baik, tentu ada yang paling baik atau yang ya lebih baik. Di antara tokoh tabi'in adalah Urwah ibn Zubair. Urwah ibn Zubair ini seorang tabi'in, anak dari sahabat Nabi. Zubair, bapaknya Urwah ini sahabat Rasulullah dan orang dekatnya Rasulullah. Bapaknya Urwah salah satu dari 10 sahabat yang disebutkan bahwa dia pasti masuk dalam surga. Disebutkan namanya bahwa dia masuk dalam surga. Jadi Urwah ini anak seorang tokoh dan mengikuti seperti ketokohan ayahnya. Kan ada seorang, mungkin dia anak tokoh, tapi dia tidak mengikuti ketokohan orang tuanya. Adapun ini, Urwah, bapaknya seorang tokoh, dan dia pun ya mengikuti jejak ayahnya. Namun kapan seorang itu menjadi tokoh yang bisa menjadi panutan? Apakah hanya dengan bermodalkan ya kata-kata yang indah kemudian dia menjadi tokoh, atau bermodalkan harta? Tidak. Ketokohan dalam Islam, panutan dalam Islam, di saat seorang menggali agama Allah, memahami agama Allah dan berusaha mengamalkannya, orang seperti ini nantinya akan diangkat oleh Allah kedudukannya menjadi panutan. Ucapan, perbuatan sesuai dengan ilmu yang telah dia timbah. Urwah ibn Zubair seorang yang semangat dalam menimba ilmu. Masyiral muslimin rahimakumullah, umumnya manusia, baik laki-laki atau perempuan, semangat untuk mengumpulkan harta, semangat untuk meraih kedudukan, semangat untuk mendapatkan ini dan itu dari perkara dunia. Padahal tidak sedikit apa yang mereka kejar dari harta, dari kedudukan, tidak sedikit justru membawa petaka. Sebagian orang ketika dia sudah kaya, dia sombong dengan kekayaannya. Seorang ketika dia sudah mendapatkan jabatan yang tinggi, dia tidak sayang kepada orang yang lemah. Terkadang seorang untuk mengejar harta dan kedudukan sampai tingkatan melanggar norma-norma agama dan norma-norma kemasyarakatan, silaturahmi terputus karena ambisi kedudukan, kakak dan kakak beradik bisa menjadi saling bermusuhan gara-gara rebutan harta warisan. Ya, mana dari mereka yang mengejar harta dan kedudukan biasanya akan melampaui dari batasan-batasan Allah, kecuali orang yang memang dia benar-benar tulus sehingga dia tidak melanggar aturan-aturan Allah. Di sana ada sesuatu yang lebih penting dan lebih utama dari harta dan kedudukan, yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang sumber dari ilmu yang bermanfaat ini adalah firman Allah dan sabda Rasulullah. Ini namanya ilmu. Jadi yang namanya ilmu dalam Islam itu yang sumbernya Al-Quran dan hadis, itu ilmu. Bukan yang itu adalah teori-teori yang menyimpang seperti teori Darwin misalnya. Bukan. Tetapi ilmu yang bermanfaat adalah sumbernya adalah firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta petuah-petuah para ulama yang dijadikan panutan. Menimba ilmu agama adalah salah satu sebab seorang terselamatkan dari fitnah, dari hal-hal yang bisa menyimpangkan agama seorang. Fitnah syahwat, fitnah syubhat. Orang ketika dia itu lemah ilmunya, ada kesempatan untuk berbuat maksiat, kesempatan untuk menyimpang, tidak ada rem. Tapi kalau dia memiliki ilmu, ilmu yang akan membimbing dia. Makanya sebagian ulama mengatakan, perbandingan ilmu agama dengan harta diantaranya, kalau harta kita miliki, kemudian kita belanjakan, harta akan berkurang. Saya punya uang 10 ribu. Saya pakai 5 ribu untuk membeli permen. Maka uang saya yang 10 ribu menjadi 5 ribu. Tapi ilmu yang Anda miliki, Anda bisa membaca surat Al-Fatihah dengan benar, kemudian Anda ajarkan kepada orang lain, apakah berkurang ilmu Anda atau bahkan semakin diulang-ulang semakin kokoh? Orang kalau dia bepergian membawa uang yang banyak, 10 juta misalnya atau 30 juta ditaruh di tas, naik bis, naik angkutan umum, dia was-was. Dia gak berani ngantuk, gak berani tidur. Dia terus pegang tasnya, khawatir akan ada orang yang ya mencurinya, mencopetnya. Tapi ilmu yang Anda miliki, justru ilmulah yang akan menjaga Anda. Harta kalau kita miliki, kita yang menjaga harta. Tapi ilmu yang kita miliki, ilmu yang akan menjaga kita. Ketika ada kerentek yang tidak baik, maka ilmu akan menasihati kita. Anda sudah tahu hukum, gak boleh Anda melanggar. Sudah datang waktu sholat, kemudian kita bermalas-malasan, ilmu yang akan menasihati. Ini sudah datang waktu sholat, tinggalkan pekerjaan, datangi sholat, setelah itu silahkan kerja lagi. Ilmu yang akan membimbing kita. Ini diantara perbedaan antara ilmu dengan harta. Berkata Urwah, berkata Hisham ibn Urwah dari ayahnya, bahwa Urwah memberi nasihat kepada anaknya dan para pemuda waktu itu. Nasihatnya bagus sekali. Nasihat agar para pemuda ini mengisi waktunya untuk hal yang positif, untuk sesuatu yang manfaat bagi mereka dan ya masa depan umat. Beliau mengatakan, "Malakum la ta'allamun." Ada apa kalian tidak belajar? Ada apa kalian tidak mempelajari agama Allah? "In takunu sighara qaumin yushiku an takunu kibara qaumin." Kalau sekarang kalian ini kecil, enggak dibutuhkan, besok kalian akan besar. Kalau sekarang kalian itu kecil, dan mungkin orang enggak butuh kepada Anda, besok sesaat Anda akan tumbuh dewasa dan orang akan butuh kepada Anda. Wa ma khairu syekh ay yakuna syekhan wa huwa jahil. Apa kelebihan orang tua umurnya kalau itu ya tua tapi dia bodoh? Laqad ra'aituni qabla maut Aisyah bi arba'i hijaj wa ana aqulu law matatil yawma ma nadimtu ala haditsin indaha illa waqad a'aituhu. Saya, kata Urwah ketika menasihati anaknya dan para pemuda, saya sebelum meninggalnya bibi saya itu Aisyah, ilmu dari bibi saya sudah saya timba. Karena Aisyah istri Rasulullah ini bibinya Urwah bin Zubair. Sehingga andai kata Aisyah bibi saya meninggal dalam keadaan saya sudah mengambil ilmunya. Padahal Aisyah ini wanita sahabat yang paling alim. Berarti Urwah bin Zubair tidak puas menimba ilmu dari bibinya hanya 1, 2, 3 hadis. Bahkan apa yang dimiliki oleh Aisyah dari ilmu ditimbanya semuanya. Seperti itu orang yang mencintai ilmu tidak merasa puas dengan ilmu yang sudah dia dapatkan, terus berusaha untuk menambah dan menambah. Kemudian dia mengatakan, walaqad balaghani anis sahabi al hadis faatiyahu faajiduhu qad qala fajlisu ala babihi thumma as'aluhu anhu. Kata Urwah, dia sedang bercerita kepada anak-anak muda bagaimana metode dalam menimba ilmu, butuh kesabaran, butuh adanya keuletan, tidak mudah patah di tengah jalan. Telah sampai kepadaku berita atau satu hadis dari seorang sahabat. Mendengar kalau sahabat anu dia punya hadis tertentu, maka saya mendatangi sahabat tersebut. Ketika saya sampai rumah, ternyata sahabat tersebut sedang istirahat siang. Saya pun duduk di sisi pintunya. Kemudian ketika sahabat tadi keluar, saya bertanya kepada sahabat tersebut, ya, meminta untuk menyampaikan hadis yang dimiliki oleh sahabat tersebut. Di sini juga ada adab yang bagus. Seperti apapun seorang murid semangat dalam menimba ilmu, tetap dia menjaga kenyamanan gurunya. Waktu-waktu yang misalnya gurunya sedang istirahat, walaupun seorang murid itu sangat memerlukan untuk diajari, tunggu sampai gurunya itu mengambil istirahat yang cukup. Setelah itu, ya, setelah istirahat cukup, silahkan. Seperti itu di antara adat. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Urwah ibnu Zubair menjadi tokoh tabi'in, menjadi orang alim yang dijadikan panutan oleh umat, ternyata memiliki modal yaitu semangat dalam menimba ilmu agama ini. Sampai ketika umumnya orang sedang istirahat, dia tidak istirahat. Sampai pun gurunya yang akan dia timba ilmu darinya sedang istirahat, dia tunggu dengan sabarnya. Anda jangan menganggap yang namanya kemuliaan itu ibarat korma yang tinggal dimakan. Yang namanya kemuliaan itu bukan ya ujuk-ujuk datang. Dahulu dikatakan, la tahsabannal majda tamron anta akiluh. Anda jangan menganggap yang namanya kemuliaan itu ibarat korma yang kita tinggal makan. Coba kalau kita merenungi nasi yang kita makan seperti prosesnya. Proses petani untuk ya menebar benih, ya menanamnya, menyemprotnya, memupuknya, sampai menggilingnya, sampai masak, berapa tangan coba? Proses yang panjang. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sahabat Urwah bin Zubair, seorang yang penyabar dalam menghadapi musibah dan cobaan. Karena manusia dalam menghadapi cobaan terbagi menjadi empat golongan. Golongan yang pertama, orang yang berkeluh kesah dengan ucapannya atau dengan perbuatannya. Contoh, seorang misalnya ketika ayamnya dicuri orang misalnya, ini musibah. Maka dia merobek-robek baju, memukul-mukul apa namanya, membentur-benturkan kepala di tembok. Ini berarti dia orang yang tidak sabar, orang yang berkeluh kesah, haram hukumnya. Yang kedua, dari tingkatan orang yang ditimpa musibah adalah as-sabru, sabar. Apa arti sabar? Sabar adalah mengekang jiwa dan anggota badan dari melakukan sesuatu yang tidak baik. Aslinya orang tidak kepengin ditimpa musibah. Namun ketika Allah menakdirkan ayamnya bisa dicuri, ya sudah dia sabar. Itu namanya sabar. Tingkatan ketiga adalah ridho. Itu lebih tinggi daripada sabar. Apa bedanya ridho dengan sabar? Kalau sabar, itu aslinya seorang tidak ingin mendapat musibah. Tapi ketika memang Allah takdirkan dia mendapat musibah, dia sabar. Adapun ridho, mendapat musibah atau tidak sama. Ini lebih tinggi tingkatannya. Yang keempat, yang paling tinggi adalah syukur. Diuji oleh Allah, dia bersyukur. Bukannya dimaksud seorang misalnya anaknya meninggal, ya alhamdulillah anak saya meninggal sehingga beban saya untuk mencari nafkah jadi kurang. Bukan ini. Bukan seperti ini. Seorang akan bersyukur ketika berat musibah dengan melihat ada orang yang lebih parah dari dia. Kita sakit, gak bisa kerja, tapi kita masih bisa makan, masih bisa jalan walaupun dengan tongkat. Ada orang sakit gak bisa apa-apa, maaf kencing dan berak di tempat, kita bersyukur. Ada orang diuji oleh Allah dengan musibah yang luar biasa, Urwah bin Zubair diuji oleh Allah dengan musibah yang berat. Ketika beliau melakukan perjalanan menuju Syam, kaki beliau menginjak sesuatu, luka, mungkin dia kurang perhatian, terjadi infeksi. Terlambat ketika diperiksa kepada dokter, tabib mengatakan ini harus diputus, diamputasi. Kalau tidak akan menjalar dan membahayakan nyawanya. Maka kata tabib, ini harus diputus. Dan supaya Anda tidak merasakan, dan supaya Anda itu ya hilang akalnya, Anda harus dibius. Kata dia, bagaimana akal yang itu adalah nikmat kemudian akan kalian hilangkan? Sudah, kalau memang kaki saya harus diputus, putuslah ketika saya dalam sholat. Subhanallah. Sesuai permintaan pasien, sudah dipersiapkan minyak yang sudah dipanaskan, dipotonglah kaki dari Urwah bin Zubair dalam keadaan sholat, tidak mengerang dan sholatnya tetap sempurna. Lah kita kalau sholat digigit nyamuk sudah seperti apa? Ini salah satu bentuk kekhusyuan orang yang khusyuk. Dipotong kakinya dalam keadaan sholat tapi tidaklah mengerang, karena merasakan kelezatan berbisik-bisik dengan Allah, sehingga rasa sakit ini pun terasa berkurang. Tidak berapa lama anaknya meninggal, disepak oleh kuda, ditendang oleh kuda, mati. Dia pun mengatakan, wahai Allah, jika engkau ambil salah satu anggota tubuh saya, engkau telah sisakan anggota tubuh saya yang lain. Jika engkau mengambil salah satu dari anak saya, engkau masih sisakan anak saya yang lain. Sabarnya luar biasa. Tapi subhanallah, ada orang lebih sabar dari ini. Ada sekelompok kaum melakukan perjalanan dengan keluarganya, dengan hartanya. Ketika mereka sampai di malam hari, mereka istirahat di satu lembah. Di saat mereka istirahat di suatu lembah, tidak disangka datang banjir yang besar, menyapu semua yang ada di dalam lembah ini. Jadi mereka sedang istirahat di lembah ini, semuanya hanyut. Hartanya, kendaraannya, mereka sendiri hanyut. Tersisa satu orang dengan anaknya masih kecil, terseret banjir jauh, dan satu kendaraannya itu ontanya. Yang lainnya mati, yang lainnya tenggelam, yang lainnya hanyut. Orang ini pun berdiri dengan terseok-seok. Setelah istrinya, anak-anaknya, hartanya, teman-temannya hilang semuanya, yang tersisa adalah anaknya dan kendaraannya. Dia pun mendatangi anaknya masih hidup, yang masih jauh di sana. Ternyata anaknya masih kecil tadi dimakan oleh serigala. Mati di hadapan, diterkam oleh serigala di hadapan dia. Meninggal anaknya. Nah, seperti apa pikiran orang tadi? Seperti apa kesedihan orang tadi? Dia pun melangkah menuju ontanya yang masih hidup. Dan ketika dia sudah dekat dengan ontanya, ternyata ontanya memukul dia tepat pada wajahnya, maka butalah dia. Keluarganya hanyut, hartanya hilang, anaknya meninggal diterkam serigala di hadapan dia, dia sendiri buta. Coba kalau kita melihat di tengah masyarakat, sesulit-sulitnya orang, ada orang lebih sulit dari kita. Hal ini supaya kita tidak larut dalam kesedihan, bahwa Allah SWT terkadang menguji hambanya dengan ujian. Yang dari ujian tadi akan terlihat apakah orang tadi sabar atau justru sebaliknya. Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu, seorang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itulah buah daripada ilmu. Apa faedah orang pintar ngerti agama kalau dia tidak mengamalkannya? Seorang mukmin dituntut untuk semangat dalam menimba ilmu agama, juga semangat untuk mengamalkannya. Jangan sampai ilmu ini hanya keliping pengetahuan yang menumpuk di benak seorang. Hendaklah seorang mukmin memperkenalkan dirinya kepada Allah di saat sendiri atau di hadapan orang lain. Memperkenalkan diri di hadapan Allah bukan kita memperkenalkan nama kita, asal usul kita. Memperkenalkan diri kepada Allah artinya kita menjalankan ketaatan pada Allah di waktu siang dan malam, di saat sendiri atau di hadapan orang, di saat senang atau susah, sehingga kita menjadi hamba Allah yang sungguhnya. Jangan ketika di hadapan orang terlihat baik, ketika sendiri kita ya kemudian berbuat maksiat. Jangan ketika kita lancar rezekinya, kita seolah-olah menjadi orang saleh, di saat kita fakir kemudian kita jauh dari agama. Seorang mukmin yang baik akan terlihat dekat dengan Allah dalam segala keadaan. Berkata Ibnu Syaudab, adalah Urwah membaca seperapat Al-Quran setiap hari. Membaca dari mushaf Al-Quran setiap hari seperapat Al-Quran. Berarti berapa juz? Sekitar berapa? 7 juz. Ya, 7 juz. Lebih ya kan? Ya. Setiap hari. Di malam harinya, apa yang dia baca di siang harinya, dibaca untuk salat malam. Dibaca untuk salat, salat malam. Beliau ini juga seorang yang dermawan. Punya kebun, ya kebun korma. Kalau sudah mulai matang kebun korma, yang tadinya ada pagarnya, dibuka pagarnya sedikit, mempersilahkan orang, silahkan masuk, ambil yang ingin ambil. Seperti ini orang yang baik. Terkadang Allah beri rezeki pada dia, dia tidak pelit dengan rezeki yang Allah berikan. Berarti Urwah bin Zubair orang yang berilmu dan menebarkan ilmunya, dan orang yang kaya dan menginfakkan hartanya. Dua sifat ini yang kita boleh iri. Kalau ada orang berilmu kemudian ilmunya diajarkan dan diamalkan, kita iri, boleh. Iri artinya kita kepengin kayak orang tadi. Kalau ada orang sugih, hartanya banyak, kemudian dia suka ngamal, iri kepada orang ini, boleh. Maksud dari iri, kita kepengin. Ya, kepengin diberi oleh Allah harta yang melimpah seperti orang tersebut, agar kita bisa beramal seperti orang tersebut. Di Urwah bin Zubair ini, orangnya kaya ilmu dan kaya harta. Tapi tidak pelit dengan ilmunya, dan tidak pelit pula dengan hartanya. Urwah bin Zubair termasuk seorang yang ahli puasa. Bukan hanya ketika mukim, ketika tidak bepergian, bahkan ketika bepergian pun beliau terkadang puasa. Kalau bepergian saja puasa, apalagi tidak bepergian. Dan ini puasa ma'asyiral muslimin, bukan hanya puasa Ramadan, tapi puasa sunnah. Seorang mukmin yang baik tidak mencukupkan dengan mengamalkan yang wajib saja, bahkan juga yang sunnah. Urwah bin Zubair, kalau bepergian, beliau kadang puasa, kadang ya tidak puasa. Beliau tidak memberatkan mereka dan tidak menyakiti mereka ucap atau perbuatan. Tapi beliau mencontohkan. Seperti ini ilmunya orang yang tua biasanya seperti itu. Tidak terlalu banyak kata-kata, tetapi mencontohkan dengan perbuatan. Sehingga orang-orang yang berakal akan kagum bahwa orang ini tidak banyak bicara, tetapi perbuatannya bisa dijadikan panutan. beliau rumahnya awalnya dekat dengan Masjid Nabi. Kemudian setelah itu beliau pindah agak jauh dari Masjid Nabi. Bukan karena benci dengan Masjid Nabi, bukan. Namun karena dia mendapatkan ada sebagian orang di sekitar Masjid Nabi, orang yang tinggal di sekitar masjid itu waktu itu, mereka tidak beradab, tidak menjaga adab. Kalau mereka tinggal di dekat Masjid Nabi, seharusnya mereka jadi contoh ucapannya, jadi contoh perbuatannya. Tapi sebagian orang justru tidak seperti itu. Maka Urwah bin Zubair beliau pindah. Pindah di Lembah Aqiq dan membuat rumah besar. Ya. Dan Allah SWT memberi rezeki kepada beliau, rezeki yang luas. Maka dimanfaatkan. Bukan untuk kesombongan. Karena tidak mengapa seorang membuat rumah yang besar asalkan memang dibutuhkan. Tidak ada larangan dalam Islam seorang misalnya membuat rumah bertingkat, tidak ada larangan. Asalkan tidak ada unsur kesombongan dan asalkan memang ada faktor kebutuhan. Urwah bin Zubair ini tergolong rumahnya besar, istana. Ketika beliau selesai membangun rumah dan menggali sumur, beliau undang masyarakat untuk makan-makan, ya, istilah kita tasyakura. Sekedar mengungkapkan rasa apa? Syukur. Tidak mengapa ya seperti itu. Orang bangun rumah, alhamdulillah sudah berdiri, undang orang makan-makan, selesai sudah. Gak apa-apa yang seperti itu. Ya, tidak mengapa. Ya. Beliau ketika ditegur, kenapa kamu pindah? Jauh kamu dari Masjid Nabi. Beliau bukan karena benci dengan Masjid Nabi, bukan. Namun karena ada sebagian orang tinggal dekat dengan Masjid Nabi, tetapi tidak menghormati kesucian Masjid Nabi. Omongannya kasar, ucapannya teriak-teriak. Beliau gak kepengin dirinya dan keluarganya terpengaruh dengan orang-orang seperti ini. Sehingga beliau mencari lingkungan yang sekiranya lebih nyaman. Sekali lagi bukan karena benci ya dengan Masjid Nabi, bukan, namun karena ada orang-orang tertentu yang tinggal dekat dengan Masjid Nabi namun tidak bisa menjaga moral, tidak bisa dijadikan contoh. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang namanya lingkungan sangat memiliki pengaruh. Kalau seorang bisa terpengaruh dengan pekerjaannya, maka lingkungan lebih mempengaruhi lagi. Yang namanya penggembala kambing dengan penggembala unta itu beda watak dan kepribadiannya. Penggembala kambing itu lebih cenderung orangnya apa? Tenang, slow, ya kan? Tapi penggembala unta biasanya kaku, keras, ucapannya kasar, sesuai dengan apa? Gembalaannya. Karena kambing kalau makan tanaman orang dihalau itu langsung pergi. Kalau unta gak seperti itu. Mungkin harus dicambuk, harus diteriaki. Sehingga pekerjaan bisa merubah watak dan kepribadian seorang. Kalau pekerjaan saja bisa merubah watak, lalu seperti apa lingkungan? Seperti apa lingkungan? Sahabat Urwah bin Zubair, belum membangun istana atau rumah besar di Aqiq, ketika beliau sudah menyelesaikan bangunan rumahnya dan menggali sumur, beliau mengundang masyarakat untuk makan-makan. Untuk makan-makan. Ya, seperti ini salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah SWT untuk dekat dengan apa? Masyarakat. Ya, yang seperti ini Jadi bentuk seorang itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala suka jika memberi nikmat kepada seorang hamba. Nikmat tadi dimanfaatkan oleh hamba. Jangan orang diberi harta yang banyak tapi pakaiannya compang-camping. Pakai celana yang bolong sampai auratnya kelihatan padahal dia punya harta yang banyak, berarti orang ini enggak syukur. Orang hartanya melimpah tapi dia ngiritnya enggak ketulungan. Untuk anak dan istrinya saja misalnya makan jarang pakai lauk. Kalau terhadap anak dan istrinya saja dia itu pelit, apalagi terhadap orang lain. Makanya ulama mengatakan seorang suami memberi nafkah kepada istrinya tidak ada batasan, seharimu berapa tidak ada batasan, sesuai dengan kemampuan. Sekarang Anda misalnya sehari dapatnya ya 50 ribu, ya mungkin 30 ribu untuk nafkah. Tapi hari ini rezeki kamu misalnya 300 ribu, ya mungkin sampai 100 ribu kamu berikan kepada istri dan anak kamu. Makanya Allah SWT mengatakan, liyungfidhu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang luas rezekinya memberi nafkah sesuai dengan keluasannya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Adapun orang yang rezekinya sempit, dia memberi nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi Allah suka kepada hamba jika diberi nikmat, hamba ini mempergunakan nikmat tersebut. Orang hartanya melimpah tapi pakainya compang-camping, auratnya sampai kelihatan. Orang hartanya melimpah, anak istrinya saja ya makannya tidak pakai lauk berhari-hari sehingga mereka sakit misalnya. Ini bukan orang syukur. Ini bukan orang yang syukur. Insyaallah kita lanjutkan sedikit tentang biografi Urwah bin Zubair ba'da salat al-isya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.